Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita insyaallah melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Firqatul Najiyah. Kita sedang masuk dalam pembahasan At-Tauhidu wa anwa'um, tauhid dan macam-macamnya. Sebagaimana kemarin baca lanjutannya. Tauhid asma wa sifat, yaitu beriman terhadap segala apa yang terkandung dalam Al-Qur'an Al-Karim dan hadis sahih tentang Allah yang diungkapkan tentang dirinya atau diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat Allah tersebut. Beriman kepada sifat-sifat Allah itu harus bagaimana adanya, tanpa takwil, penafsiran, takrif, penyimpangan, takif, visualisasi, penggambaran, takwil, pembatalan, penafian, tamtsil, penyerupaan, takwid, penyerahan, seperti yang banyak dipahami oleh banyak orang. Misalnya tentang sifat al-istiwa, bersemayam di atas, an-nuzul, turun, al-yad, tangan, al-maji, kedatangan, dan sifat-sifat lainnya. Kita menerangkan semua sifat-sifat itu sesuai dengan keterangan ulama salaf. Al-istiwa misalnya, menurut keterangan para tabi'in, sebagaimana yang ada dalam Sahih Al-Bukhari, berarti al-ulu wal-irtifa, tinggi dan berada di atas, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Taala. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Ya. Kita masuk dalam pembahasan tauhid dan macam-macamnya. Dari kemarin telah kita sampaikan bahwa pembagian tauhid semata-mata kebutuhan dalam rangka untuk menjelaskan hakikat tauhid yang harus difahami. Tauhid hakikatnya adalah ifradullahi bil ibadah. Tauhid hakikatnya mengesakan Allah Subhanahu wa Taala dalam perkara ibadah, sehingga seorang hamba dengan totalitas aktivitas ibadahnya hanya dia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ini hakikat tauhid di situ. Zat yang layak disembah, yang kepadanya totalitas ibadah dipersembahkan, adalah zat yang memiliki rububiyah dan memiliki kesempurnaan sifat. Ini hakikat tauhid begitu. Sehingga asalnya tauhid itu sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itulah tuntutan tauhid. Yang di situ terkandung tuntutan seorang hamba meninggalkan semua yang disembah selain Allah, kemudian menetapkan bahwa sesembahan satu-satunya hanyalah Allah Ta'ala. Sehingga pengingkaran total terhadap segala yang disembah selain Allah, lalu menetapkan satu-satunya sesembahan yang sebenarnya hanya Allah, itulah tauhid. Itulah tauhid. Di sini orang yang telah menjadikan Allah satu-satunya yang disembah, otomatis dia telah menetapkan rububiyah Allah dan kesempurnaan sifat. Karena tidak layak disembah kecuali pemilik rububiyah dan pemilik kesempurnaan sifat. Ini hakikat tauhid di situ. Kemudian para ulama, kenapa kemudian muncul pembagian? Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma sifat. Pembagian ini dalam rangka untuk mengantarkan manusia memahami hakikat tauhid yang sesungguhnya. Dan orang tidak dikatakan bertauhid kecuali menyatukan tiga jenis tauhid tersebut. Apabila belum terwujud tiga tauhid tadi, maka dia belum mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penjelasan ulama yang seperti ini itu dianggap sebagian orang menyalahi itu sebagai bentuk penyimpangan dan bahkan dituduh sebagai berakidah trinitas. Berakidah trinitas, tiga tapi satu, satu tapi tiga. Kalau di kalangan Nasrani, tiga tapi satu, satu tapi tiga, apa memang begitu ikhwan fillah? Tiga itu terpisah-pisah atau tiga itu satu? Terpisah-pisah. Keyakinan mereka ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ruhul Kudus. Ini tiga unsur dan memang terpisah-pisah. Yang paling kuasa Tuhan Bapa, tapi Anak dan Ruhul Kudus terpisah. Ini tiga ya tiga. Akan tapi yang dijelaskan oleh para ulama ini adalah penjelasan untuk mewujudkan tauhid yang hakiki. Yang orang ketika dia belum mewujudkan seperti ini, belum dikatakan bertauhid. Para ulama tidak fokus soal tiga atau berapanya, tapi para ulama fokusnya itu ingin menjelaskan hakikat tauhid. Hakikat tauhid. Sehingga di kalangan para ulama ada yang membagi menjadi dua, ada yang membagi menjadi tiga, ada yang membagi menjadi empat. Ada yang membagi menjadi dua itu dengan ungkapan istilah tauhidul ilmi al-i'tiqadi, yang kedua tauhidul qasdi wat-talab. Yang pertama tauhidul ilmi al-i'tiqadi, tauhid yang berkaitan dengan ilmu dan keyakinan, tauhidul ma'rifah. Tauhid yang berkaitan dengan hal yang perlu dia ketahui tentang Allah dan yang perlu dia yakini tentang Allah. Di sini meliputi rububiyah dan asma wa sifat. Karena dua hal ini menerangkan tentang jati diri Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita yakini tentang Allah. Kemudian tauhidul uluhiyah diungkapkan dengan tauhidul qasdi wat talab. Tauhid yang menjadi tujuan dan tuntutan. Ketika hamba telah punya keyakinan tentang Allah seperti itu, tentang rububiyah dan asma wa sifat, di sini hamba belum cukup. Tertuntut yang menjadi puncak tujuannya adalah terwujudnya penghambaan yang totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini para ulama bagi tauhid dengan dua istilah tadi. Satu, yang berkaitan dengan keyakinan yang harus kita bangun tentang Allah. Apa yang harus Anda yakini tentang Allah meliputi rububiyah dan asma wa sifat. Faham sampai sini? Ini adalah keyakinan tentang Allah Ta'ala. Tapi sekedar berkeyakinan seperti ini gak cukup. Yang tertuntut berikutnya adalah perbuatan hamba. Suruh ngapain? Totalitas ibadahnya itu harus hanya dipersembahkan kepada Allah Ta'ala. Baru ketika dia mewujudkan dua perkara ini, maka dia dikatakan telah bertauhid. Atau baru dikatakan dia bertauhid. Selama tidak begitu, belum dikatakan bertauhid. Kalau hanya berkeyakinan tentang Allah, tetapi belum mewujudkan totalitas ibadahnya hanya kepada Allah Ta'ala, maka belum dikatakan bertauhid. Karena orang-orang musyrikin juga berkeyakinan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, kalau orang sudah mewujudkan ini tauhidul qasdi wa talab, tauhid yang merupakan tujuan dan tuntutan, yaitu totalitas memberikan ibadah hanya kepada Allah dengan meyakini batilnya segala yang disembah selain Allah, ini otomatis pasti dia sudah menetapkan keyakinan yang benar tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa, ikhwan? Kenapa? Ketika seorang dia telah mewujudkan tauhidul qasdi wa talab, tauhid yang merupakan tuntutan, yaitu totalitas hamba memberikan ibadah kepada Allah Ta'ala, otomatis pasti dia telah menetapkan tauhid, yaitu rububiyah dan asma sifat. Kenapa? Kenapa? Tumbuh keyakinan gimana? Gimana? Gak mungkin seseorang melakukan satu perbuatan atau ibadah, tapi dia gak yakin terhadap yang diibadahi. Ada yang lain gimana? Karena yang salah satu tuntutan dari bertawakal pas dua bab tadi adalah salah satunya mengimani bahwa mengimani dari tauhid ilmu dan ditimpakan dari sini, hingga sudah masuk ke dalam. Siapa tadi yang mau jawab? Ketika seorang dia sudah mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah, totalitas ibadahnya telah dia persembahkan kepada Allah, dan yakin seyakin-yakinnya selain Allah sembahan yang batil, otomatis dia telah menetapkan rububiyah dan kesempurnaan sifat, asma sifat. Kenapa? Karena mustahil dia sudah totalitas memberikan ibadah kepada Allah dengan keyakinan batilnya segala yang disembah selain Allah, kok belum dia menetapkan keyakinan tentang rububiyah dan kesempurnaan sifat hanya untuk Allah semata. Kenapa mustahil, ikhwan? Kenapa mustahil? Kenapa mustahil? Mustahil orang yang sudah totalitas memberikan ibadah kepada Allah disertai dengan keyakinan selain Allah semuanya sesembahan yang palsu, mustahil dia belum menetapkan rububiyah dan ruh dan asma sifat bagi Allah. Kenapa? Kenapa mustahil? Tinggal diulang wali, dimiringkan dikit. Gimana ya kawan? Kenapa mustahil? Kenapa yang telah menetapkan tauhid uluhiyah tidak mungkin tidak mentauhidkan Allah di tauhid uluhiyah dan asma wa sifat? Kenapa? Lah ya kenapa? Karena tidak mungkin orang yang tidak mentauhidkan Allah di tidak menetapkan tauhid rububiyah dan asma sifat. Mungkin bro, kalau saya itu menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi itu saya tidak mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengetahui rububiyahnya dan sifat-sifat Allah, tidak mau. Orang yang sudah mengesakan Allah dalam hal uluhiyah, artinya sudah totalitas dia mempersembahkan ibadahnya kepada Allah, dan sudah betul-betul meyakini selain Allah adalah sesembahan yang palsu, istilahnya sudah betul-betul mewujudkan la ilaha illallah, mustahil dia belum meyakini rububiyah dan asma sifat bagi Allah. Kenapa? Karena kalau seandainya dia masih punya keyakinan ada pemilik rububiyah dan pemilik kesempurnaan sifat selain Allah, gak mungkin dia akan yaitu mengesakan Allah dalam ibadah yang dia lakukan. Karena ketika dia sudah totalitas mengesakan Allah itu, keyakinan dia tidak ada selain Allah yang memiliki rububiyah dan kesempurnaan sifat. Karena yang pantas disembah itu hanya yang memiliki rububiyah dan kesempurnaan sifat. Jadi mustahil kalau orang sudah dia mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah, sementara dia belum mau mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah dan asma wa sifat. Mustahil. Faham gak? Faham? Gimana pak? Kenapa mustahil? Kalau dia masih punya keyakinan ada selain Allah yang memiliki rububiyah dan memiliki kesempurnaan sifat, pasti dia tidak akan mentauhidkan Allah. Karena ada yang lain yang berhak disembah. Karena yang berhak disembah itu yang memiliki rububiyah dan memiliki kesempurnaan sifat. Ketika dia sudah totalitas memberikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengesakan dia yakini satu-satunya yang berhak mendapatkan persembahan total itu hanya Allah, maka pasti dia telah menetapkan yakini hanya Allah yang memiliki rububiyah dan hanya Allah yang memiliki kesempurnaan sifat, sehingga selain Allah tidak ada yang memilikinya, sehingga tidak ada yang layak untuk disembah. Sehingga dia hanya totalitas nyembahnya itu hanya kepada Allah. Karena memang tidak ada selain Allah yang memiliki rububiyah dan memiliki kesempurnaan sifat. Maka dia pun kemudian mewujudkan tauhidul uluhiyah. Ini totalitas mempersembahkan ibadahnya hanya kepada Allah. Karena Allah satu-satunya pemilik rububiyah dan pemilik kesempurnaan sifat. Maka kalau sudah mewujudkan tauhid uluhiyah, pasti otomatis dia telah menetapkan rububiyah dan kesempurnaan sifat. Kenapa ikhwan tadi? Karena pemilik rububiyah dan asma wa sifat, kesempurnaan sifat hanya milik Allah semata. Kalau apa, jika ada zat lain yang memiliki rububiyah dan asma wa sifat, kalau dia sudah menetapkan tauhid uluhiyah, pasti sudah include di situ, pasti dia telah menetapkan tauhid rububiyah dan kesempurnaan sifat. Kenapa? Karena apabila ada keyakinan selain Allah sebagai pemilik sifat, dua sifat itu, baik rububiyah maupun uluhiyah, maka dia tidak akan tetap tidak akan berpaling kepada pertama, ketika dia sudah menyembah Allah dan sudah totalitas hanya menyembah Allah, dia pasti sudah berkeyakinan karena memang Allah lah satu-satunya pemilik rububiyah dan kesempurnaan sifat. Kalau tidak memiliki ini, gak layak untuk disembah. Maka kalau dia menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti telah meyakini Allah pemilik rububiyah dan kesempurnaan sifat. Dan ketika dia mengingkari selain Allah tidak layak disembah, artinya dia memastikan selain Allah tidak ada yang memiliki rububiyah dan kesempurnaan sifat. Paham? Kabur lagi. Ya wis. Pokoknya gitu itu. sehingga yang layak disembah yang memiliki rububiyah dan kesempurnaan sifat. Maka untuk itu penting untuk antum pegangi, maka nanti semua ayat yang memerintahkan agar manusia mentauhidkan Allah dalam hal ubudiyah, pasti Allah membawa dalil rububiyah atau kesempurnaan sifat. Ketika Allah membatalkan atau menjelaskan batilnya yang disembah selain Allah, pasti Allah akan jelaskan mereka itu tidak memiliki rububiyah dan mereka itu tidak memiliki kesempurnaan sifat. Contoh sekarang Allah katakan ini ayushrikuna ma la yakhluqu wa hum yukhlaqun, ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak menciptakan apapun dan bahkan mereka diciptakan? Di sini kandungannya apa ya kawan? Allah menjelaskan batilnya sesembahan selain Allah karena mereka tidak punya rububiyah, yaitu tidak menciptakan sama sekali. Di sini Allah jelaskan, kok kenapa mereka menyekutukan Allah? Padahal yang diangkat jadi sekutu Allah itu tidak menciptakan apapun, bahkan mereka itu makhluk yang diciptakan. Ini Allah menjelaskan tentang batilnya yang mereka sembah selain Allah karena tidak menciptakan apapun. Artinya tidak punya rububiyah. Kemudian Allah sebutkan hal ta'lamu lau samian. Apa memangnya kamu tahu ada yang memiliki sifat yang sempurna selain Allah? Apakah anda memangnya tahu selain Allah ada yang memiliki sifat yang sempurna? Lihat bagaimana Allah setiap menjelaskan batilnya yang disembah selain Allah, selalu diantaranya menjelaskan tentang yaitu mereka itu tidak punya rububiyah atau mereka itu tidak memiliki kesempurnaan sifat. Nabiullah Ibrahim ketika mendakwai ayahnya, "Wahai ayah, ini ya abati, lima ta'budu ma la yasma wa la yubsir wa la yughni anka syai'an." "Wahai ayah, kenapa engkau nyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat dan tidak bisa memberikan manfaat apapun kepadamu?" Ini Ibrahim menjelaskan mereka itu tidak memiliki rububiyah sama sekali. Kok disembah? Paham ya kawan? Ya itu diantaranya itu. Kemudian sebagian ulama ada yang membagi tauhid menjadi ya ini empat. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma, kemudian terpisah tauhid sifat. Empat. Sehingga ada yang membagi dua, ada yang membagi tiga, ada yang membagi empat, sehingga tidak fokus tiga. Karena fokusnya ulama apa ikhwan? Yang difokus ulama apa? Memahamkan hakikat tauhid. Kami itu kalau belum begini, itu belum dianggap bertauhid. Itu yang ingin dijelaskan. Sehingga kalau mereka asal menuduh Trinitas, itu artinya tuduhan super ngawur. Super ngawur. Lebih aneh lagi, sudah begitu dia nuduh Trinitas begini, karena istilah para ulama menyebutkan tiga istilah tadi, rububiyah, uluhiyah, asma sifat, padahal ini pun ada dalam satu ayat, tiga ini ada. Dalam surat Maryam, ayat 65, Allah menyebutkan tentang tiga hal ini. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lau samian. Perhatikan dalam satu ayat ini, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Tauhid apa ini? Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Tauhid apa ini? Rububiyah. Fa'budhu wastafir li ibadati. Tahu kata apa ini? Uluhiyah. Hal ta'lamu law samian. Tahu kata apa ini? Asma sifat. Satu ayat ini ada tiga perkara tadi. Bagaimana mereka mengatakan inilah perkara baru, apalagi tidak kenal para salaf. Para salaf telah menjelaskan panjang lebar. Kemudian alhamdulillah, sudah mereka mengingkari begitu, menggugat begitu, mereka membuat, menetapkan sesuatu yang tidak pernah ditetapkan Quran dan Sunnah, tidak pernah ditetapkan para salaf. Umpamanya membatasi sifat Allah hanya 7, 13, 20. Dari mana? Dari mana? Yang begini dibela mati-matian, yang tidak jelas, yang jelas-jelas tidak ada dalam Quran dan Sunnah, dan tidak para salaf tidak pernah membahasnya. Seperti ini dibela mati-matian. Sedangkan yang telah jelas-jelas ada dalam Quran dan Sunnah, itu kemudian yang dihantam mati-matian. Dianggap akidah trinitas yang disejajarkan dengan akidah syirik. Para ulama ketika membuat ungkapan-ungkapan itu dalam rangka menerangkan hakikatnya. Seperti yang telah kita jelaskan, para ulama mengeluarkan istilah yaitu rukun salat, wajib salat, kemudian sunnah salat. Ada enggak yang mengingkari ini, kawan? Ada enggak yang mengingkari? Dalam pembahasan ya ini fikihnya para ulama, ada enggak yang mengingkari? Enggak ada. Pertanyaannya sekarang, apakah Rasulullah SAW pernah menerangkan rukun salat 1, 2, 3, wajib salat 1, 2, 3, sunnah salat 1, 2, 3, pernah enggak Nabi menerangkan gitu? Enggak ada. Terus pertanyaan berikutnya, hakikatnya ada enggak apa yang dikatakan para ulama tentang rukun salat, wajib salat, sunnah salat, hakikatnya ada enggak? Ada di situ. Hanya karena orang sudah mulai enggak faham, maka para ulama perlu menjelaskan rukun salat itu ini. Artinya konsekuensinya kalau sampai ditinggalkan, dia salatnya batal, enggak sah, harus mengulang. Beda dengan yang ditinggalkan sunah salat. Akan mengurangi kesempurnaan salat tetapi tidak membatalkan salat. Semuanya telah ada. Hanya perlu menjelaskan supaya orang tidak menganggap sama dalam berbagai macam hal tersebut. Demikian pula tauhid ini, hakikatnya sudah ada, tapi perlu dijelaskan para ulama karena sudah mulai banyak orang yang tidak faham tentang hakikat tauhid. Contohnya baru berkeyakinan tentang Allah ada atau Allah satu, itu sudah dianggap bertauhid. Kemudian tidak mau tahu tentang amal perbuatan yang dilakukan. Makanya mereka karena tauhid itu hanya berkeyakinan tentang Allah, walaupun mereka ke kubur, minta kepada kuburan, kemudian mereka ke dukun, kemudian mereka ngujimat-jimat, ini gak dipedulikan. Karena dianggapnya ini gak berkaitan dengan urusan tauhid dan syirik. Karena tauhid itu hanya sekedar berkeyakinan Allah satu-satunya atau Allah ada dan hanya satu. Baru orang itu dikatakan musyrik kalau dia berkeyakinan Allah 2, 3, 4 dan seterusnya. Paham ya kawan? Ya, ini pentingnya kita kembali mengenal hakikat ini tauhid. Kemudian kita masuk pada penjelasan tauhid asma sifat. Kalau penjelasan tauhid uluhiyah itu ibaratnya ingin membedakan antara ahli syirik dengan ahli tauhid. Kalau asma sifat ini ingin membedakan antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah. Ahlul bid'ah terjebaknya dalam berbagai macam penyimpangan berangkat dari sini. Berangkat dari ini kerusakan dalam memahami nama dan sifat Allah, lalu berkembang luas, berdampak luas ke berbagai macam yang lainnya. Dan sesungguhnya di sini adalah inti yang akan menumbuhkan pengagungan hamba kepada Allah Ta'ala. Maka Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah Ta'ala mengatakan, akmalunasi ubudiyatan, manusia yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah, al-muta'abbid bijami'il asma'i was sifat allati yutali'u alaihi. Seorang yang paling sempurna dalam menghamba kepada Allah adalah orang yang beribadah kepada Allah dengan semua nama dan sifat yang telah Allah tunjukkan kepadanya. Kenapa ikhwan? Karena setiap nama Allah terkandung di dalamnya sifat Allah, dan setiap sifat Allah menuntut kita mewujudkan ibadah sesuai dengan kandungan dalam sifat tersebut. Allah Subhanahu wa taala memiliki berapa nama dan sifat? Memiliki berapa nama? 99. Itu yang dikenalkan Quran kepada kita atau yang dijelaskan kepada kita. Tapi sesungguhnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala jumlahnya kita tidak mengetahui persis sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi. Nabi mengatakan, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak. Aku minta kepada Engkau ya Allah dengan seluruh nama yang Engkau miliki. Perhatikan, dengan seluruh nama yang Engkau miliki. Bi kulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak, yang Engkau menamai dirimu dengan nama-nama itu. Au alam ta'ahadan min khalqik, atau yang Engkau ajarkan kepada salah seorang di antara hambamu. Au anzalta fi kitabik, atau yang Engkau turunkan dalam kitabmu. Au istakhartha fil ilmil ghaib indak, atau yang Engkau simpan di ilmu ghaibmu. Yang kita ketahui adalah yang Allah ajarkan kepada kita melalui kitab yang Allah turunkan. Yang disimpan oleh Allah kita enggak tahu. Maka para ulama menjelaskan, nama dan sifat Allah totalitas jumlahnya berapa kita tidak tahu, yang tahu persis hanya Allah Ta'ala. Lalu bagaimana dengan yang 99 nama itu? Yang 99 itu dijelaskan dalam hadis Nabi, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa mengihsa, dia akan masuk surga. Mengihsa itu apa maksudnya? Bukan sekedar menghafalkan. Mengihsa itu dia satu, tahu itu nama Allah. Tahu itu nama Allah. Yang kedua, dia faham tentang kandungan atau faham tentang makna dan kandungan nama Allah ini. Yang ketiga, dia beribadah kepada Allah dengan kandungan yang ada di dalam nama tersebut. Itu namanya mengihsa. Contoh sekarang, yang paling gampang, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ar-Rahman. Apa artinya kawan? Ar-Rahman artinya apa? Ar-Rahman adalah Dzur-Rahmah al-Wasi'ah. Allah pemilik rahmat yang luas, dan Allah adalah Arhamur Rahimin. Allah zat yang paling penyayang. Kita tahu Ar-Rahman nama Allah. Satu. Yang kedua, kita tahu makna Ar-Rahman adalah Allah Dzur-Rahmah al-Wasi'ah, Allah pemilik rahmat yang luas, dan Allah Subhanahu wa taala Arhamur Rahimin. Kemudian yang ketiga, kita tertuntut beribadah kepada Allah dengan kandungan nama ini. Karena Allah itu adalah Dzur-Rahmah al-Wasi'ah, amalan kita apa? Amalan kita adalah kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh putus asa. dari rahmat Allah Ta'ala. Maka Allah ketika menghimbau, mengajak kepada orang-orang yang mereka tenggelam dalam dosa dan maksiat, apa kata Allah? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hambaku yang tenggelam dalam mendolimi diri sendiri, itu dalam kemaksiatan, jangan kalian pernah putus asa dari rahmat Allah. Artinya bertaubatlah, Allah akan curahkan rahmat. Yang kedua, kita tahu Ar-Rahman adalah Arhamur Rahimin, dan Allah suka kepada orang-orang yang penyayang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah hamba Allah yang di bumi, Allah yang di langit akan menyayangi anda. Ikhwan billah, seorang yang dia tahu Allah itu Ar-Rahman dan dia ingin dicintai oleh Allah yang Maha Rahman, maka dia akan berbuat menyayangi para hamba Allah yang di muka bumi. Dia akan berakhlak yang baik kepada para hamba Allah karena ingin Allah menyayangi dia, karena Allah cinta kepada hambanya yang penyayang. Tiga ini namanya dia katakan mengihsa. Faham ikhwan? Satu apa tadi? Ya, tahu kalau itulah nama Allah. Yang kedua, faham tentang kandungan, yaitu faham tentang kandungan maknanya. Yang ketiga, ya, mewujudkan penghambaan kepada Allah dengan apa yang terkandung di dalam nama Allah tersebut. Itu namanya mengihsa. Man ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa dia mengihsa, maka dia masuk surga. Bukan sekedar ngapalin saja. Ngapalin saja orang munafik juga bisa hafal. Ini mengihsa. Alhamdulillah, setiap dia mengetahui Allah memiliki nama seperti ini, memiliki nama, semakin banyak dia tahu, semakin sempurna dia dalam mewujudkan penghambaan kepada Allah Ta'ala. Maka orang yang paling sempurna menghamba kepada Allah, orang yang paling mengenal nama-nama Allah. Faham? Kenapa? Kenapa? Semakin dia banyak mengenal nama Allah, semakin sempurna ubudiah yang dia akan wujudkan kepada Allah. Kenapa ikhwan? Kenapa? Secara otomatis dia akan beribadah dengan nama-nama Allah, dengan kandungan yang ada di nama-nama Allah. Ya, karena kalau antum hanya tahu 5 nama Allah, artinya antum terbuka pintu 5 perkara untuk mewujudkan ibadah kepada Allah. Kalau antum tahu 10 nama Allah, berarti terbuka 10 perkara bagaimana antum menghamba kepada Allah Ta'ala. Antum mengetahui 90 nama, antum terbuka 90 jenis bagaimana mewujudkan ubudiah kepada Allah Ta'ala. Sehingga semakin tahu, semakin banyak mengetahui tentang Allah, maka semakin sempurna dia dalam mewujudkan penghambaannya kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Disinilah pentingnya kita mengenal nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ada buku yang membahas masalah ini, di antaranya bukunya Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad, Fiqih Asmaul Husna. Di situ bagaimana kita dikenalkan nama Allah, apa maknanya dan interaksi kita bagaimana dengan nama tersebut. Dan ini yang tertuntut dalam ayat Allah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, maka beribadahlah kamu kepada Allah dengan nama-nama itu. Berdoalah kamu kepada Allah dan beribadahlah kamu kepada Allah dengan nama-nama itu. Berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah artinya menjadikan nama Allah sebagai wasilah untuk bertawasul dengan nama-nama itu. Menyebut nama-nama Allah baru dia mengajukan doa. Beribadah kepada Allah dengan nama-nama tersebut, ini beribadah kepada Allah dengan kandungan yang ada di dalam nama-nama tadi. Faham ya, kawan? Ya. Sekarang mari kita lihat di sini. Tauhidul asma wa sifat. Huwal imanu bi kulli ma warada fil Qur'anil Karim wal hadis sahih. min sifatillahi allati wasafa biha nafsu wasabiya naf ini sahu aw wasafahu biha rasuluhu alal haqiqati min ghairi ta'wilin wala takyifin wala tafwid. Adapun mentauhidkan Allah dalam hal asma wa sifat, beliau mengatakan maksudnya adalah al-iman bi kulli ma warada fil Qur'anil Karim wal hadis as-sahih. Mengimani semua nama dan sifat yang tertera atau yang tersebut dalam Qur'an dan dalam hadis yang sahih. Kenapa kita wajib mengimani nama-nama yang telah Allah sebutkan dalam Qur'an dan sunnah, ikhwan? Kenapa? Kenapa kita wajib mengimani? Kenapa kita wajib menetapkan dan mengimani nama-nama dan sifat itu? Kenapa? Kenapa kita menetapkan dan mengimani nama-nama dan sifat yang tersebut dalam Quran dan Sunnah? Karena itu bagian dari kita mentauhidkan Allah. Karena? Karena dengan apa? Dengan kita mengetahui atau menetapkan asma wa sifat itu menjadi bagian dari. Ya, yang lain bagaimana? Bagaimana? Ada yang lain? Kita menetapkan nama dan sifat itu yang tersebut dalam Quran dan Sunnah ya karena disebutkan oleh Allah melalui kitabnya atau melalui sunnah nabinya. Iman itu menuntut kita membenarkan tasdik. Kalau kita tidak menetapkan, tidak mengimani dan menetapkan, kita ini tahu apa tentang Allah Subhanahu wa taala? A'antum a'lamu amillah? Apa kamu yang lebih tahu tentang Allah ataukah Allah yang lebih tahu tentang dirinya sendiri? Yang mana ini, kawan? Kamu lebih tahu tentang Allah atau Allah yang lebih tahu tentang dirinya sendiri? Hah? Allah yang lebih tahu tentang diri sendiri daripada kita. Sekarang Allah memberitahukan sama antum, hambaku, saya punya nama ini, ini, ini, dan sifatku begini, begini, begini. Kita yang mengimani Allah wajib menetapkan gak? Hah? Gimana? Wajib mengimani dan menetapkan gak? Kenapa? Karena itu tuntutan iman. Dan Allah adalah yang gaib. Asalnya kita tidak tahu sama sekali tentang Allah kecuali apa yang Allah jelaskan tentang dirinya kepada kita. Maka apa yang Allah telah sebutkan tentang dirinya, kita hanya bisanya benar ya Allah. Benar ya Allah. Sehingga kita menetapkannya. Kita menetapkan semua nama dan sifat Allah SWT. Karena Allah sedang menjelaskan tentang dirinya, memberitahukan kepada kita, dan kita orang yang mengimani Allah, maka kita pun kemudian membenarkan apa yang Allah ini jelaskan tentang dirinya. Alal haqiqah, dengan sebenarnya kita menetapkan dan mengimani dengan sebenarnya, dengan hakiki, min ghairi ta'wilin, tanpa melakukan ta'wil. Nanti dijelaskan apa itu ta'wil. Wala takyifin, tanpa melakukan takyif, membagaimanakan. Wala tafwidin, tanpa melakukan tafwil. Tafwil itu membiarkan apa adanya tanpa mau tahu baik makna dan hakikatnya. Itu tafwil. Apa maknanya Ar-Rahman? Enggak tahu. Tafwid itu namanya. Ahlu sunnah mengimani semua nama dan sifat Allah tanpa takwil, tanpa takyif, tanpa tafwil. Contohnya Allah menjelaskan tentang dirinya, kal istiwa, seperti istiwa, wal nuzul, turun, waliyat, tangan, wal maji, kedatangan, wa ghairiha minas sifat, dan yang lain-lainnya tentang sifat Allah. Nufassiruha bima warada anis salaf, kita mentafsirkan nama dan sifat itu sebagaimana para salaf telah melakukannya. Fal istiwa, contohnya istiwa. Warada tafsiruhu anit tabi'in, telah datang tafsirnya dari tabi'in dalam Sahih Bukhari bahwa makna istiwa adalah al-uluwu wal irtifa. Ini Allah al-ulu dalam ketinggiannya, ketinggian nama dan sifat, wal irtifa dan Allah dalam ini ketinggiannya. Al-ulu wal irtifa sama dalam ketinggian. Alladzani, yang keduanya al-ulu wal irtifa, yaliqani bijalalihi, sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah katakan, laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan apapun dan Allah zat yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Sekarang perhatikan. Kita menetapkan semua nama-nama dan sifat yang Allah jelaskan dalam Quran dan Nabi sebutkan dalam sunnah. Kenapa kita menetapkan? Karena itulah penjelasan sendiri dari Allah. Dan penjelasan diri, penjelasan tentang Allah dari orang yang paling tahu tentang Allah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul pun menjelaskan tentang Allah dengan wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita menetapkannya yaliku bijalali, sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Maka bi ghairi ta'wilin, tanpa melakukan ta'wil. Ta'wil itu tahrif, yaitu menyimpangkan kepada makna yang tidak dikendaki. Contoh ta'wil atau tahrif, tangan. Mereka ingin lari dari menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau dia menetapkan Allah punya tangan, bayangan dia itu Allah seperti makhluk, sehingga terbayang Allah kayak makhluk. Maka untuk dia supaya tidak terbayang menyerupakan Allah dengan makhluk, maka dia tahrif, dia ganti dengan makna kekuasaan. Kalau kekuasaan gampang, kita membayangkan gampang. Tapi kalau tangan, akan terbayang karena makhluk, menyerupakan Allah dengan makhluk, musyrik, kafir. Lari dari musyrik dan kafir, kemudian dia melakukan tahrif, yaitu melakukan, yaitu penyimpangan makna. Itu namanya tahrif. Yang kedua, tanpa tamsil. Kita menetapkan nama dan sifat Allah tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk. Kenapa? Karena Allah sendiri yang telah menegaskan laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa dengan apapun. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sepadan setanding dengan Allah Ta'ala. Sehingga apapun bayangan Anda tentang Allah pasti salah. Pasti salah. Karena apapun yang Anda serupakan Allah dengannya, maka pasti keliru. Laisa kamitsli syai', Allah tidak serupa dengan apapun. Ini yang kedua. Yang ketiga, tanpa takyif. Tanpa membagaimanakan. Takyif membagaimanakan beda dengan tamsil. Kalau tamsil tadi itu ada pembandingnya. Pembandingnya mobil ini serupa dengan mobil ini, itu namanya tamsil. Orang ini persis orang ini, itu namanya tamsil. Serupa, menyerupakan, ada pembandingnya. Kali kalau takyif, enggak. Takyif itu menggambarkan hakikatnya dengan penggambaran yang dia khayalkan. Menerangkan begini loh, gambarannya begini loh. Mentakyif, membagaimanakan. Ah, kita tanpa takyif. Kenapa kita tidak mentakyif, Ivan? Kita bisa menggambarkan bagaimananya itu kalau satu, kita melihat barangnya. Coba gambarkan kepada saya bagaimana gajah. Oh, antum bisa bayangkan karena pernah lihat gajah dan tahu gajah. bagaimana belalainya, bagaimana kakinya, bagaimana badannya, bagaimana kupingnya, bisa menggambarkan bagaimananya. Kenapa? Karena melihat. Yang kedua, karena melihat yang serupa. Melihat yang serupa. Antum suruh gambarkan umpamanya singa atau macan. Antum belum pernah lihat macan. Tapi ada binatang yang ada di sekitar kita yang mirip macan. Umpamanya kucing. Macan mirip kucing. Maka ketika antum ditanya suruh menggambarkan macan dan gak pernah melihat macan tapi melihat yang serupa, antum bisa gambarkan, oh macan itu kurang lebih seperti ini. Karena ada yang misal dengan macan yaitu kucing. Antum bisa gambarkan gini. Kita bisa menggambarkan yang kedua karena apa? Melihat yang serupa. Yang ketiga, kita bisa menggambarkan apabila ada khobar yang siqah, ada khobar yang meyakinkan dari orang terpercaya. Dan yang ketiga ini pun kita tidak mendapatkan penggambaran dari Nabi sebagai manusia terpercaya menjelaskan tentang Allah, bagaimananya Allah, Nabi tidak menjelaskan. Lah kalau kita tidak melihat Allah, kita tidak melihat yang serupa dengan Allah, Nabi tidak pernah menjelaskan tentang bagaimananya Allah, bagaimana kita akan menggambarkan tentang bagaimananya Allah? Maka di dalam hal ini bi ghairi takyifin, kita tidak melakukan takyif. Yang keempat, wala taktilin, kita tidak melakukan taktil. Kita tidak melakukan taktil. Tidak menolak. Itu tidak melakukan penolakan. Kenapa kita tidak menolak, tidak meniadakan, tidak menolak apa yang Allah jelaskan tentang sifat-sifatnya, kawan? Kenapa? Kenapa kita tidak boleh melakukan penolakan, tidak melakukan taktil? Hah? Kenapa? Gimana? Kenapa kita tidak melakukan taktil terhadap penjelasan Allah tentang nama atau sifat? Itu menolak, meniadakan. Kenapa? Ya terus kita? Bagaimana kita akan menolak? Wong yang menjelaskan itu adalah diri Allah sendiri dan Rasulnya yang paling tahu tentang Allah. Apa memangnya antum lebih tahu daripada Allah tentang Allah? Sehingga anda menolak, wahai hambaku, aku punya tangan. Oh, enggak mungkin ya Allah, engkau punya tangan. Ini bahlul. Orang tidak tahu, dikasih tahu, kemudian sok keminter. Dia tolak. Bagaimana? Ini namanya orang sok tahu, padahal dia enggak tahu. Maka menetapkan, mengimani nama dan sifat Allah itu menetapkan dan mengimani semua nama dan sifat yang telah Allah jelaskan dalam kitabnya, Nabi jelaskan dalam sunnahnya, tanpa melakukan tamsil. Apa? Tamsil? Menyerupakan Allah dengan makhluk. Tanpa melakukan tahrif. Apa? Menyimpangkan kepada mana lain. Tanpa melakukan takyif. Apa? Tanpa membagaimanakan. Tanpa melakukan taktil. Apa? Tidak melakukan penolakan. Ini yang kita lakukan, mengimani nama dan sifat Allah. Ahlul bidah, ikhwan, ahlul bidah terjerumus kalau enggak tasbih atau tamsil, taktil. Kalau enggak tamsil, taktil. Al-bidah terjerumus ke sana. Mereka sebagian menetapkan sifat Allah, tapi kemudian dia serupakan Allah dengan makhluk. Ini tentu kesalahan. Kenapa salah, ikhwan? Kenapa salah? Laisa kamitsli syai. Allah enggak serupa dengan para makhluk, sehingga menyerupakan Allah dengan makhluk adalah kebatilan. Kemudian yang kedua, mereka adalah mu'attil, orang yang menolak sifat Allah. Ini juga merupakan kesalahan. Kenapa? Karena Allah telah menetapkan dan mendasarkan tentang dirinya. Setiap mu'atil itu adalah mumathil, atau setiap orang yang mengingkari sifat Allah atau nama Allah, pasti dia orang yang asalnya mentasbih atau mentamsil, menyerupakanlah dengan makhluk. Kenapa dia tolak? Karena dia asalnya menyerupakan Allah dengan makhluk. Supaya dia tidak termasuk orang menyerupakan Allah dengan makhluk, maka dia melakukan yaitu tahrif atau dengan bentuk ta'til. Tahrif itu bentuk ta'til. Jadi karena dia menolak, supaya enggak kelihatan kasar nolaknya, maka dia melakukan tahrif, menyimpangkan kepada makna lainnya. Yang asalnya dia menolak, enggak mungkin Allah beri tangan. Menolak, supaya enggak kelihatan sekali menolak, dia tahrif. Dia lakukan tahrif, yaitu dia simpangkan kepada makna yang dia inginkan. Sehingga kelihatan dia tidak menolak, tapi dia sesungguhnya hakikatnya menolak, tapi dengan bentuk tahrif. Oleh karena itulah, ini semuanya merupakan bentuk penyimpangan. Ahlu sunnah itu mengimani, menetapkan semuanya, kemudian tanpa menyerupakan dan tanpa menolak. Karena itulah yang Allah telah ajarkan kepada kita demikian. Alhamdulillah, ini penting. Dan karena berbagai macam kesesatan yang berkembang itu porosnya dari sini, kekeliruan di dalam memahami nama dan sifat Allah. Contoh mamanya, sampai muncul akidah wahdatul wujud. Sampai muncul akidah wahdatul wujud, menyatunya Allah dengan makhluk. Kenapa? Sesat dalam memahami nama dan sifat Allah Ta'ala. Salah dalam memahami tentang sifat Allah Ta'ala. Apalagi ada dalil yang mendukung tentang ini, apa yang dia yakini tentang wahdatul wujud. Sesat, berangkat dari sesatnya dalam memahami sifat Allah inilah, bisa kemudian terjebak dalam wahdatul wujud. Kemudian contoh lagi, kenapa orang sampai mengingkari syariat Allah SWT gak cocok diterapkan di zaman kita yang zaman nuklir, yang akal manusia sudah sampai ke langit? Kalau mereka mengagungkan Allah, yang Allah adalah Al-Alim, Allah Zat yang Maha berilmu, yang ilmu Allah meliputi segala-galanya, yang syariat Allah diturunkan dengan ilmu Allah, dan Allah pula yang menciptakan otak-otaknya manusia, dunia yang semuanya ciptaan Allah, Allah ciptakan dengan ilmunya. Bagaimana kalau dia mengetahui Allah yang seperti itu, dia akan kemudian mengatakan syariat Allah enggak cocok di zaman yang kayak gini? Ini karena sesatnya dia berkaitan dengan dia ini keyakinan atau keimanan tentang sifat Allah Ta'ala, atau bodohnya dia tentang Allah berkaitan dengan sifat Allah Ta'ala. Maka kesesatan dalam masalah ini berdampak luas, macam-macam. Maka ini adalah termasuk di antara perkara sangat penting untuk kita betul-betul fahami. Maka kemudian belum menjelaskan tentang ta'wil, ta'til, ta'kyib, tamtsil, tafwid. Kita lihat di sini, antum perhatikan. At-ta'wilu, yang namanya ta'wil itu apa? Huwa sarfu zahiril ayat wal ahadith as-sahihah ila makna akhar batil, ila makna akhar batil. Mislu istiwa bimakna istaulat. Ta'wil adalah memalingkan dari zahirnya ayat atau zahirnya hadith kepada makna lain yang batil. Contohnya istiwa, bersemayam, kemudian dirubah menjadi istaula, berkuasa. Merubah dari istiwa ke istaula, ini namanya tak ini dia melakukan tahrif, melakukan tahrif atau takwil. Dan ini adalah batil. Karena ini seperti perbuatan orang-orang Yahudi yang suka merubah-rubah kalam dari kalam Allah dari tempatnya. Dan dia seperti lebih tahu, oh maksudnya istiwa Allah, Allah enggak mungkin istiwa, tapi maksudnya itu istaula. Dia sok lebih tahu. Padahal kalau istaulah yang artinya berkuasa, ada sendiri. Makna Allah berkuasa ada sendiri. Istawa ada sendiri. Bagaimana istiwa kemudian dialihkan kepada istaulah? Ini namanya merubah. At-ta'til, apa itu ta'til? Jahada sifatillahi, dia menentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Atau jahdu sifatillahi wa nafyuha anhu. Dia mengingkari sifat-sifat Allah dan menolaknya. Sebagaimana Jahmiyah, Mu'tazilah, dia menolak sifat-sifat Allah taala. Kal uluwillah ala sama. Cemati umpamanya Allah tinggi di langit. Ini Allah di tangi, Allah di langit, Allah fis sama. Allah di langit sana. Alul bidah mengingkari. Dia mengingkari, maka kemudian muncul istilah-istilah di mana Allah? Ada yang bilang Allah di mana-mana, ada yang bilang Allah tidak di mana-mana, ada yang bilang Allah tidak terikat waktu, ruang, tidak di luar, tidak di dalam, tidak di samping, tidak di kanan, samping kanan, samping kiri, tidak di atas, tidak di bawah, terus di mana? Enggak tahu. Sehingga bingung sendiri. Karena ini semuanya berangkatnya dari akal dia, jelas-jelas nasnya mengatakan begitu, dia ingkari. Sok dia lebih tahu. Padahal dia tinggal menetapkan saja, ini Allah di atas langit, Allah di langit, yaliku bijalali. Selesai sudah. Allah mengatakan demikian, Allah lebih tahu tentang dirinya. Faqad za'amat al-firaqu dhalalah annallaha fi kulli makan. Sungguh firqah-firqah yang sesat telah menyangka bahwa Allah di segala tempat. Yang ketiga, at-takyifu. Huwa takyifu sifatillah, yaitu penggambaran tentang bagaimana sifatnya Allah taala. Wa anna kaifiyataha kada, dia menggambarkan begini loh gambarannya tentang Allah itu. Ini adalah kebatilan, karena dia tidak pernah melihat Allah, tidak melihat yang serupa, kok bisa menggambarkan. Fa'uluwullah alal arsh, ketinggian Allah di atas ars. La yushbihuhu makhlukatihi, tidak ada seorang makhluk pun yang menyerupai, tidak serupa dengan makhluk apapun. Wala ya'lamu kaifiyatahu ahadun ilallah, dan tidak ada yang tahu tentang bagaimananya istiwanya Allah kecuali hanya Allah sendiri. Maka Allah istiwa yaliku bijalali, Allah istiwa sesuai dengan keagungan Allah taala. Yang keempat, at-tamthil, menyerupakan. Huwa tamthilu sifatillahi bisifati khalqi, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Fala yuqal, maka tidak boleh dikatakan yang silullah ila samai kanusulina, Allah turun ke langit dunia seperti turunnya kita. Ini namanya menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka akhirnya mengingkari, ikhwan fillah, Allah turun pada sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Dunia itu bundar. Indonesia beda dengan Amerika. Kalau Allah turun berarti arsnya komplang, karena berarti Allah terus di langit dunia sepertiga malam pindah-pindah terus. Ini karena otaknya yang main. Kemudian Allah gambarkan Allah dengan otak dia, sehingga akhirnya dia pun justru mengingkari hasilnya. Oh, enggak mungkin Allah turun. Akhirnya mengingkari. Akhirnya mengingkari. Lalu dia rubah supaya enggak kelihatan mengingkari, sehingga kayak orang kafir. Oh, maksudnya turun, yang turun rahmatnya Allah. Kok rahmat Allah hanya turun pada sepertiga malam terakhir? Rahmat Allah turun tiap detik kepada kita. Apalagi kok kemudian rahmat Allah kok nawarkan, wahai hambaku, mana yang berdoa akan aku beri, mana yang minta ampun akan aku ampuni. Loh, siapa itu rahmat? Rahmat Kartolo atau rahmat siapa? Rahmat Allah kok menawarkan, ya ini ampunan, pemberian. Akhirnya natap-natap sendiri, bingung-bingung sendiri. Ini karena dia sudah otaknya masuk ke wilayah yang bukan wilayah kerjanya. Otak itu, ikhwan, otak kita, akal kita, kalau masuk ke wilayah yang bukan wilayah kerjanya, pasti akan rusak-rusakan. Akal kita ada wilayah kerjanya. Itu yang akan menjadikan kita hebat, bagus, produktif, dan mengagumkan. Tapi kalau udah akal masuk ke wilayah yang bukan wilayah kerjanya, pasti dia akan ngawur. Akan ngawur. Coba sekarang antum ini perhatikan. Orang yang paling jenius berapa IQ-nya? Hah? Berapa IQ-nya? 60? 160. 160. Ada lagi? Berapa ya kawan? Ada pernah dikatakan ada orang yang IQ-nya 250. 250. Dia bisa menguasai bahasa 200 bahasa. Dia sangat muda sudah menjadi dosen yang sangat hebat. Kalau dibilang, seandainya orang IQ-nya itu 250, kira-kira kalau suruh nyebutkan benda-benda di kamar sebelah ini yang tidak pernah dia masuk kamar, bisa enggak? Hah? Ya enggak tahu. Kan ini barang gaib bro dia. Walaupun akalnya kayak apa, dia enggak akan bisa menerangkan apa yang di dalam. Karena itu wilayah gaib. Kita baru tahu kalau dikasih tahu sama yang tahu tentang isi kamar ini. Baru kita baru tahu. Akal itu hebat, tetapi ada wilayahnya. Ada ini area kerjanya. Keluar dari itu akan bisa dia keok dan akan menjadi aib ngawur. Kelihatan ngawur. Sehingga ya, dia tidak lagi pada pada posisi yang sebenarnya. Kemudian wa minal kadzib, dan di antara kedustaan adalah nisbatu hatta tasbih dan di antara bentuk kedustaan adalah menisbatkan tasbih ini ila Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menisbatkan pada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Katanya Syekhul Islam menggambarkan turunnya Allah seperti turunnya Syekhul Islam. Ini kedustaan. Syekhul Islam punya buku sendiri tentang penjelasan yang gamblang asma sifat, satu di antaranya akidah wasithiyah. It lam najid hu fi kutubihi bal wajadna nafyahu litamtsil wa tasbih. Kita tidak pernah mendapatkan dalam kitab-kitab beliau tentang menyerupakan Allah dengan dirinya, yang ada bahkan mendapatkan Syekhul Islam menolak tamtsil dan tasbih. Yang kelima, tafwid. Inda salaf, bagi salaf tafwid itu adalah fil kaif, yaitu dalam hal bagaimana. Tafwid itu menyerahkan, yaitu bagaimana bagaimananya Allah. Oh, Allah yang lebih tahu. Ini tafwid. Ini tafwid. Apa makna istiwa? Tapi kalau makna istiwa jelas, maknanya istiwa itulah ini bersemayam. Bersemayam, istiwa. Orang yang tahu bahasa Arab akan tahu maknanya. Tapi kalau ditanya bagaimananya, oh Allah, kita kembalikan pada Allah. Karena Allah yang lebih tahu tentang dirinya bagaimananya. Kita gak bisa menggambarkan karena gak melihat Allah, gak melihat yang serupa, gak mendapatkan penjelasan dari orang yang paling tahu. Itu namanya tafwid yang benar seperti itu. Ah, tafwid di sini itu termasuk ya ini tentang maknanya. Bagaimana ya ini, apa itu makna istiwa, gak tahu. Kita serahkan kepada Allah. Apa makna Rahman, enggak tahu. Kita serahkan kepada Allah. Semuanya begitu. Ini bukan akidah salaf. Kalau salaf dia menjelaskan dengan gamblang maknanya, hakikatnya kayak apa, kita kembalikan kepada Allah, Allah yang lebih tahu. Ini tafwid yang benar. Tafwid akidah al-sunnah. Maka tafwid yang batil adalah tafwid yang menyerahkan kaifiyah bagaimananya dan maknanya. Dan ini bukan sikapnya salaf, ini sikapnya adul bidah. Sehingga tafwid itu inda salafil kaif la fil makna, bukan dalam hal makna. Adapun makna menjelaskan dengan gamblang. Fal istiwa'u masalan, contohnya istiwa, maknahu al-uluwu, yaitu maknanya ada dalam ketinggian. Alladzi la ya'lamu kaifiyatahu ilallah, adapun kalau kaifiyahnya Allah yang paling tahu. Faham ya kawan? Tafwid yang salah bagaimana? Ya, terus tafwid yang benar bagaimana? Ya, mengembalikan ya ini kaifiyahnya kepada Allah Ta'ala. Nah, begini ya kawan, demikian yang kita sampaikan. Semoga manfaat. Ada pertanyaan? mohon nasihat. Ada seorang akhwat yang dalam proses ta'aruf. Di tengah proses tersebut, si akhwat baru mengetahui kalau si ikhwan masih mu'alaf 1 tahun lalu, dan kedua orang tuanya masih non-muslim, dan ikhwannya terlihat sangat awam masalah agama. Mohon nasihatnya. Gimana maksudnya nasihatnya? Terus atau enggak gitu? Ya terserah, dipertimbangkan sendiri. Kira-kira kalau di terawang-terawang itu dia adalah nanti ya kedepannya bisa baik, dipertimbangkan. Kira-kira bisa baik, dia juga semangat belajar agama, bisa kira-kira melihat sifatnya itu dia laki-laki yang soleh, yang baik, ya silahkan tawakal kepada Allah. Tapi kalau kira-kira sudah bayangannya suram, ya bayangannya sudah gak ada harapan untuk dia bisa ini tenang dalam kebaikan, ya bisa membatalkan, terserah. Terserah, lihat, tinggal lihat pertimbangannya. Wallah bisawab. Ada pertanyaan lain, kawan? Ada? Gak ada? Kalau gak ada kita tutup. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.